kambang, rampak dahannya di paga urang. Anggan tabang malayo, takut talu kudu dimanikan. Rancak dipandang mato, galak mandayo datangkan cinto. Kambang adonan punyo, den pandang adik den pandang, jantung jo hati lain datanya. Papa susah bahkan hati, saraso mimpi di siang hari. Tidak mungkin.